Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu nanging ana ne mung sewates kanca padha rawani ning kabeh tresna yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki orang bodho dadi kanca mesra mergo kepandham cinta.